Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahmatullah al-hadith ar-rabi wal-mi'ah hadith yang ke-104 al-ashir dalil yang ke-10 dalam babul mujahadah. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, yang akan mengikuti orang yang mati 3 perkara, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji usnani wa yabqa wahid, yang 2 pulang kembali ke rumah dan yang tersisa mengikuti mayat itu hanya 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya kembali pulang ke rumah. Wayabqa amaluh, dan yang tersisa dengan mayat itu adalah amalnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula. Fihi dalil ala anna dunya tazulu. Hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya dunia ini akan sirna, tidak kekal, tidak abadi. Artinya, faedah yang 2, Andal mala wal banuna zinatul hayati dunya tarji'u. Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia yang akan pulang kembali, tidak mengikuti mayat dalam kuburnya. Atalisa. An-naf'u al-haqiqi alladhi yastafidu minhul mayyit huwa amalu. An-naf'u al-haqiqi alladhi yastafidu minhu al-mayyitu huwa amalu. manfaat yang sebenarnya yang bisa diambil faedah oleh si mayat adalah amalnya. Arabiah yang keempat, yang terkait dengan bab mujahadah, kasratul amal yujibu mujahadatan nafsi. Wahia allati tabqa ba'da mautih. Banyak beramal ini membutuhkan kesungguhan dari diri orang itu sendiri, dan amal itulah yang akan terus tetap bersamanya setelah matinya. Ketika mungkin amalnya banyak tapi enggak sungguh-sungguh, enggak mungkin ya. Kalau pengen amalnya banyak membutuhkan apa ini? Kesungguhan. Kalau enggak sungguh-sungguh biasanya amalnya cuma sedikit. Maka dalam hadis ini memang mengingatkan kita agar memperbanyak amal dan bersungguh-sungguh melakukannya, karena hanya itulah yang tersisa yang menemani kita di alam kubur, yang dengan itu kita bisa mengambil manfaat. Barakallahu fikum. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-hadis al-khamis wal mi'ah. Hadis yang ke-105. Al-hadiya asyar. Dalil yang ke-11 dalam babul mujahadah. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al jannatu akrabu ila ahadikum min syiraki na'alih. Surga itu lebih dekat pada salah seorang dari kalian daripada dekatnya dengan tali sandalnya. Wanar mithlu dalik, neraka juga permisalannya seperti itu. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, at-ta'atu musilatun ilal jannah. Wal ma'siyatu muqarribatun ilal nar. At-ta'atu musilatun ilal jannah. Wal ma'siyatu muqarribatun ilan nar. Ketaatan dapat menghubungkan seseorang ke surga, Sedangkan kemaksiatan dapat mendekatkan seseorang ke neraka. Nah, jadi kalau kita melakukan amal ketaatan itu dekat dengan apa? Surga. Sebagaimana dekatnya kaki kita dengan apa ini? Tali sandal kita. Demikian pula kalau kita berbuat maksiat itu bisa mendekatkan kita dengan apa ini? Neraka. Sebagaimana dekatnya kaki kita dengan apa ini? Tali sandal kita. Barakallahu fikum. Asaniyah. At-ta'atu wal maksiyah. At-ta'atu wal maksiyatu. Kattakunu fi aisaril asyai. Kattakunu fi aisaril asyai. Ketaatan dan kemaksiatan terkadang hanya dalam perkara yang sangat remeh. Di perkara itu remeh, tapi mengandung ketaatan, bisa mendekatkan kemana ini? Surga. Ada kemaksiatan dianggap remeh kelihatannya, tapi bisa mendekatkan kita kepada apa ini? Neraka. Jadi jangan dianggap ketaatan itu hanya dalam perkara yang besar. Jangan pula menganggap kemaksiatan itu dalam perkara yang besar. Kadang perkara-perkara yang sepele, yang remeh, itu berbuah ketaatan yang mendekatkan diri kepada surga. Dan kemaksiatan yang sepele kadang-kadang justru mendekatkan kita ke neraka. Waliyadu billah. Asalisa. Al-Mujahadah. Fi'li ta'ati wa tarkil ma'siyati. Wa adami tahkir. Minhuma. Dalam hal ini menunjukkan kita disyariatkan bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan dan tidak meremehkan keduanya. Tidak meremehkan ketaatan juga tidak meremehkan apa ini? Kemaksiatan. Naam. Qala Imam An-Nawawi rahmata'ala al-hadis as-sadis wal-mi'ah. Hadis yang ke-106. Ats-tsani 'asyar. Dalil yang ke-12 dalam babul mujahadah. An Abi Firasin Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Firas Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli suffah radhiyallahu anhu qal, dan termasuk ahli suffah semoga Allah taala meridainya. Beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi bi wadu'ihi wa hajatihi. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangkan air wudu dan segala kebutuhan beliau. Faqala, maka beliau pun bersabda, salni, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Faqultu, aku pun berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepada engkau agar aku bisa menemani anda di surga nanti. Faqala, maka Rasulullah bersabda, awa ghayra dhalik. Apa masih ada permintaan selain itu? Qultu huwa dhaka. Aku menjawab, permintaanku cuma itu. Qala Rasulullah bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu dengan memperbanyak sujud, yakni sholat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula. Al-jannah innama tunalu bimujahadati nafsi fit ta'ati wa mujahadatiha fil bu'di anil hawa walaysa bil amani. Al-jannatu innama tunalu bimujahadatin nafsi fit ta'ah wa mujahadatiha fil bu'di anil hawa walaysa bil amani. Surga itu hanya didapatkan dengan kesungguhan diri seseorang dalam ketaatan dan kesungguhannya dalam menjauhi hawa nafsunya, bukan dengan angan-angan kosong. Nah, kalau pengen surga ya harus sungguh-sungguh. Sebagaimana Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Rabi'ah mengatakan, aku minta bisa menemani anda di surga. Maka Rasulullah pun meminta agar Rabi'ah sungguh-sungguh memperbanyak ibadah. Khususnya apa ini? Sholat. Surga itu hanya didapatkan dengan kesungguhan untuk mentaati Allah. Kesungguhan menjauhi hawa nafsu. Bukan hanya angan-angan kosong. Athaniyah. Yang kedua. Hirsus sahabati. Hirsus sahabati. Ala murafaqati rasuli sallallahu alaihi wasallam fil akhir. Para sahabat itu sangat semangat untuk bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Nah, kenapa kok semangat agar bisa menemani Rasulullah di akhirat nanti? Ya karena Rasulullah punya kedudukan yang tinggi. Kalau bisa menemani beliau kan bisa menikmati sebagian fasilitas yang Allah berikan kepada siapa ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, sesuatu yang sangat apa ini? Membangkitkan cita-cita dan keinginan, ya. Nah, hanya menemani. Nah, sudah cukup. Nah, yang ditemani siapa? Manusia terbaik, tempatnya yang terbaik. Suatu kehormatan untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Atalisa, yang ketiga. Masro'iyatu kasratin nawafil disyariatkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah, istilah bi kasratis sujud. Dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sholat sunnah. Nah, kalau sudah memperbanyak sholat sunnah, berarti sholat wajibnya orang itu sudah bagus, ya. Nah, Rasulullah meminta kepada Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami untuk memperbanyak sholat sunnahnya. Itu menunjukkan sholat wajibnya sudah apa ini? Bagus, jadi ditambah dengan sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardunya kurang bagus, ya Rasulullah akan mengingatkan, ya. Sehingga dalam hadis ini terdapat nilai lebih. Tidak semata-mata sholat fardu, tapi memperbanyak sholat sunnah. Al-Khamisah. Ar-Rabi'ah. Nah. Amatu. Ba'il anbiya'i wa rasul, amatu atba'il anbiya'i wa rasul minal fuqara, kebanyakan pengikutnya para nabi dan rasul itu dari kalangan fuqara, ya. Orang kaya juga ada, tapi yang lebih banyak fuqara. Seperti Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, termasuk ahlu sufah. Ya. Kalau sudah dibilang termasuk ahlu sufah, itu sudah langsung paham kalau beliau adalah termasuk jajaran fuqara wal masakin. Tidak punya uang untuk ngontrak rumah, untuk beli rumah, ya, sehingga ditampung di salah satu ruangan di masjid dan mendapatkan santunan dari Baitul Mal. Nah, karena termasuk apa ini? Fuqara wal masakin. Nah, taib. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik.